بسم الله. معاشر المسلمين والمسلمات وطلبة العلم رحمني ورحمكم الله. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu taala an, bahwa persoalan yang terkait dengan perut, betapa banyak dan betapa sering kita menjumpai kehancuran, barakallahu fikum, keluarga muslimin dan muslimat atau muslimin, disebabkan karena persoalan perut, rahimani wa rahimakumullah. Seorang istri tidak bersabar untuk kemudian mendapatkan atau menerima hasil kerja dari sang suami, lalu kemudian memberontak, menuntut lebih daripada itu. Setelah itu, barakallahu fikum, terjadi khilaf atau perselisihan yang berkepanjangan, yang berakhir pada perceraian karena permasalahan perut, barakallahu fikum, dan juga rahimani wa rahimakumullah, terombang-ambingkannya generasi di saat itu. Kenapa, barakallahu fikum? Itulah syahawat, rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak para duat ilallah yang mulai kemudian melirik mereka-mereka yang kaya, dijemput, barakallahu fikum, memiliki semangat yang tinggi untuk mendakwahkan mereka, bahkan membuat perhimpunan untuk kemudian mengadakan daurat di villa, di hotel, atau yang semisalnya. Man salafuka fi hadha ya akhana, siapakah pendahulu anda dalam perbuatan, rahimani wa rahimakumullah, yang memalukan dalam pandangan dakwatus salafiyah. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita harus berusaha dengan ilmu yang kita miliki bisa mengerem ujian atau fitnah syahwat ini yang muncul, barakallahu fikum, dari hawa nafsu kita sendiri. Dan juga yang kedua yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, mudillatil ahwa, yaitu fitnah syubhat yang akan menyesatkan nanti dari beberapa bentuk syahwat atau beberapa bentuk gambaran hawa nafsu, kita akan mengerti apa yang sedang kita alami sekarang ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rawal Imam Ibnu Abi Asim fi sunnah, dengan jalannya sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an, bisanadihi sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa mifsalun illa dakhalahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dalam riwayat Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, mengalir hawa nafsu itu, akan datang kaum yang mengalir pada diri mereka hawa nafsu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana menjangkiti penyakit rabies kepada yang terkena. Cepat, barakallahu fikum. Sehingga tidak tersisa satu persendian pun, melainkan akan dimasukinya, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam menggambarkan bahaya hawa nafsu di dalam hidup ini bagaikan bahaya penyakit rabies yang tidak menyisakan satu persendian pun kecuali barakallahu fikum mengenainya atau dikenainya rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimina wal muslimat wa talabatil ilm. Hadis ini mengingatkan kita tentang betapa cepat menjalarnya hawa nafsu itu. Kalau sekarang satu orang kena, antum menyangka akan tercukup dengan satu orang ini. Bercerita kepada temannya. Menyampaikan syubhat kepada yang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Menjalar. Satu tertarik. Satu, dua terambil. Terus demikian. Itulah yang disebut. Yang digambarkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, wabah yang cepat menjalar barakallahu fikum. Antum lihat perjalanan dakwatus salafiyah di Indonesia ini, bagaimana hawa nafsu itu menjalar dan cepat mengenai setiap orang. Selamatlah orang yang dijaga dan dilindungi dan diselamatkan oleh Allahu jalla wa ala. Itulah hidayah, betapa mahalnya. Itulah taufik, betapa berharganya di dalam hidup. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum. Maka sesungguhnya, cukup bagi kita. Hal ini, untuk kemudian kita bisa menjaga, melindungi diri kita. Kita masih mengingat, ucapan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau membimbing, untuk menjihadi diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, ada empat kiat yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ketika berbicara tentang al-jihadu. Pada peringkat yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau memberitahukan kepada kita barakallahu fikum, ternyata kiat-kiat untuk menundukkan hawa nafsu ada pada diri kita sendiri. Artinya yang sedang kita lakukan sekarang barakallahu fikum. Empat kiat itu diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Usul As-Salatah di dalam muqaddimahnya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah wal amalu bihi wa da'watu ilaihi wa sabru ala al-adha fihi. Beliau menyebutkan empat kiat ini di awal kitab Usul Al-Thalathah. Ketika barakallahu fikum kita kembali kepada Al-Quran, ternyata semuanya ini terambil kiat menjaga diri kita dari hawa nafsu dan memeranginya barakallahu fikum. Ternyata terambil dari kitabullah, satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminus salihat wa tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabar. Rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan penggambaran Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan bahwa hawa nafsu itu bagikan sebuah penyakit. Penyakit apa tadi? Penyakit apa ya Bu Nen? Apa itu penyakit rabies? Hah? Anjing? Hah? Anjing apa? Oh, bekas gigitan anjing gila ahsanta. Masya Allah. Jadi barakallahu fikum, Rasulullah menggambarkan tentang cepat menjalarnya bila tidak segera dipatahkan. Itu yang menimpa Ahlus Sunnati wal Jamaah di negeri Yaman ya ikhwan. Ketika munculnya barakallahu fikum fitnah Abul Hasan. Pelan. Padahal ini adalah fitnah yang akan cepat menjalarnya. berguguran dan runtuh salafun, banyak salafiyin dengan fitnahnya. Allahu Akbar. Allah tidak membiarkan ulama kita, kibar ulama kita berbicara, memberikan obat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika muncul Yahya Al-Hajuri, ditahan. Padahal ini adalah hawa nafsu yang menjalar. Semestinya kita harus segera memberikan kap. Segera barakallahu fikum menyetopnya, mengingkarinya, dan seterusnya. Dengarkan apa kata Nabi Yona sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kaum itu terjangkiti oleh penyakit barakallahu fikum hawa nafsu yang cepat menjalarnya, bagikan penyakit rabies kata Nabi Yona sallallahu alaihi wasallam, tidak menyisakan barakallahu fikum satu persendian pun kecuali akan dikenainya rahimani wa rahimakumullah. Faqad rawal Imam Ibnu Abi Asim fi sunnah, dengan jalannya sampai kepada Ziyad bin Ilaq dari pamannya, an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yad'u bi haula'i da'awat, beliau berdoa dengan doa-doa ini, wajannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adawa'i. Nabiyyun alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah jalla wa ala. Berlindung barakallahu fikum min madah, berdoa kepada Allah dengan tiga bentuk doa ini. Jauhilah aku, ya Allah, dari akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian al-ahwa, bahaya hawa nafsu. Yang ketiga, dari berbagai macam bentuk penyakit. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah jalla wa ala dari bahayanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Lalu bagaimana salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in menjaga dan melindungi diri mereka dari hawa nafsu? Faqad rawal imamul lalikai di dalam kitab syarah usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah bitariqihi, sampai kepada Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, law kharajad dajjalu fa'innahu yatba'uhu ahlul ahwa'i. Qala Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, law kharajad dajjalu fa'innahu yatba'uhu ahlul ahwa'i. Allahu Akbar. Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, kalau dajjal itu keluar, maka sesungguhnya akan diikuti oleh ahlul ahwa. Akan diikuti barakallahu fikum oleh ahlul ahwa'i. Antum bisa bayangkan, kalau saja sekarang orang yang tadi kita melihat subhanallah, penampilannya zuhud, penampilannya itu, ketika lihat duit yang biru, duit biru, atau melihat duit kemerdekaan, katanya orang, apa itu duit kemerdekaan? Hah? Yang warna apa? Buah merah, berarti hafal. Iya? Yeah? Barakallahu fikum. Apalagi kalau berbicara tentang dolar dan riala. Subhanallah. Kita ini orang-orang lemah. Terus terang barakallahu fikum, bila kita melihat hal itu rahimani wa rahimakumullah dibawa oleh orang yang tidak jelas atau barakallahu fikum atau jumhiyah tertentu, cepat kita tertarik rahimani wa rahimakumullah, kemudian berucap monggo atau yang semisalnya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'. Kip, kalau sekiranya dajjal di akhir zaman menyulap barakallahu fikum, ya, kemudian surga diperlihatkan di tangan kirinya, neraka di tangan kanannya, bagaimana ya ikhwani, di saat kemudian dajjal menyulap, memerintahkan langit untuk turun hujan, turun hujan, memerintahkan bumi untuk tumbuh tumbuh-tumbuhannya, tumbuh barakallahu fikum, bukankah akan lebih menakutkan dan lebih mengerikan melihat penampilan seperti itu? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Walidhalika Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala yaqul, "Law kharajad dajjalu fa innahu yatba'uhu ahlul ahwa'i." Sesungguhnya jikalau dajjal itu keluar, maka yang banyak mengikutinya adalah ahlul ahwa'i rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Muhammad ibn Sirin menggambarkan kita tentang bagaimana bahaya hawa nafsu apabila telah bermain pada diri kita. Tidak ada lagi lampu merah di dalam hidup. Tidak ada lagi sunnah yang tadi kita pertahankan, menjaga sampai kita qiyamul lail berdoa untuk diberikan istiqamah dan kesabaran di atas manhajul haq. Tetapi di saat dunia datang, Anda sedang membutuhkan, teman Anda berjuang sedang membutuhkan, mulai Anda berpikir panjang, rahimani wa rahimakumullah. Aduhai, betapa indahnya wasiat Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, bahwa barakallahu fikum, dunia ini, dakwah ini ditolong oleh Allah Jalla wa'ala bitamayyuz, dengan adanya mizah, perbedaan langkah dan segala-galanya dengan ahlul ahwa'i wa ahlul bid'ai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, fawasiyatuhu, wasiat beliau setelah kita membaca sama dengan wasiat dzakal imam ahlul jarh wa ta'dil. Kata beliau barakallahu fikum, sabar Anda dalam menjalankan dakwah ini dengan apa yang Anda miliki. Jangan melirik barakallahu fikum dengan jum'iyat, melirik kepada ahlu dunia. Jalankan roda dakwah ini dengan apa yang Anda miliki, dengan apa yang Anda sanggup padanya. Demikian juga wasiat daripada dzakal imam al-jarh wa ta'dil al-syaykh Rabi hafizahullahu ta'ala. Fabarakallahu fikum, in su'ilta ya akhi, jikalau engkau ditanya, liman hadihid dakwah, milik siapa dakwah ini, Anda pasti akan menjawab, milik Allah Jalla wa'ala. Limadha la tasbir, kenapa engkau tidak bersabar untuk menjalankan roda dakwah ini di atas apa yang Anda miliki dan apa yang Anda sanggup untuk menjalankannya, sehingga engkau harus melirik kepada ahlu dunia barakallahu fikum, kepada pemegang dunia rahimani wa rahimakumullah. Anda tidak akan yuflih tuflih, Anda tidak akan tenang dan tenteram hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah, Anda akan berani berdusta, Anda akan berani tanazul alal haq, merendah dan juga menginjak-injak al-haq. Hafidhani wa hafidhakumullah, cukup sudah bukti dalam perjalanan dakwatus salafiyah, bukan saja di Indonesia tetapi di negeri-negeri, di saat mereka melirik kepada dunia yang dimiliki oleh ahlu dunia, hafidhani wa hafidhakumullah, berakhir pada apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia melelang barakallahu fikum agamanya hafizani wa hafizakumullah. Wa uhki hikayatan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala tatkala peristiwa terkait dengan Salim bin Id Al-Hilali. Ketika majmu'ah min ulama di saat itu, di dalamnya ada Yahya Al-Hajuri, di dalamnya ada masyhur Hasan Salman, di dalamnya adalah Ali Al-Halabi, ya, dan masyayikh yang lain, ziarah kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Lalu kemudian Syekh Muhammad di saat itu berbicara tentang Salim Al-Id Al-Hilali tidak hadir. Dia memperingatkan untuk jangan sekali-kali menginjakkan rumahku ini. Mulai kemudian Ali Hasan memberikan pembelaan di masjid. Di rumahnya Syekh Muhammad bin Hadi. Kemudian Masyhur Hasan Salman memberikan udzur kepada Salim bin Id Al-Hilali. Lah, kip saya akan bisa amanah terhadap agamanya, sementara dia tidak amanah terkait dengan ilm. Kata Syekh Muhammad, jangan sekali-kali menginjakkan kakinya di rumahku. Allahu Akbar. Ketika masih barakallahu fikum bersatu haula murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pada suatu ketika selesai pertemuan, seseorang menelpon beliau dengan mengatakan, Syekh Ali akan menziarahi rumah engkau. Ahlan wa sahlan, kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ahlan wa sahlan. Mulai kapan Ali Abdul Hamid minta izin untuk datang ke rumahku? Kata beliau menjawab. Lalu kemudian terdiam sesaat. Orang yang menelponnya kembali mengatakan, lakin Syekh ma'ahu rajul. Bersamanya akan datang seseorang. Salim. Kata Syekh, apakah yang anda maksud Salim? Diam sesaat. Lalu kemudian, naam. Syekh mengatakan, jangan sekali-kali menginjakkan kakinya di rumahku. Karena persoalan, dia membela prinsip barakallahu fikum Abul Hasan yang mengatakan bahwa hadis ahad itu yufidul dhan, memberikan faedah dhan, kata Abu Hasan Al-Ma'ribi. Lalu sebelum dia berubah seperti ini, Salim bin Id Al-Hilali telah mengeluarkan buku yang menghujat prinsip dari Ali Abu Hasan Al-Ma'ribi. Setelah itu kemudian berubah mengatakan bahwa hadis ahad itu sama tufidul dhan, memberikan dhan faedahnya, kata Salim bin Al-Hilali. Dengan itu Syekh keras. Kaib dia melelang agamanya. Kaib dia melelang agamanya untuk Abul Hasan Al-Ma'ribi. Sekian tahun berubah pulang perjalanan. Ini cerita beliau. Tiba-tiba beliau dikejutkan hafizahullah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dikejutkan. Ketika datangnya telpon yang dulu pernah menelponnya ketika Ali Hasan Ali Abdul Hamid ingin ziarah ke rumahnya. Kemudian mengeluhkan bahwa terjadi muhakamah. Terjadi muhakamah, saling hakim menghakimi antara grup Ali Al-Halabi dengan Salim bin Id Al-Hilali. Karena apa? Dunia barakallahu fikum. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Sampai kemudian Ali bin Abdul Hamid melontarkan ucapan, Syekh Muhammad bersamaan jauhnya dia di Madinah, a'lam minna, lebih tahu dari kita, dengan dekatnya kita tentang Salim bin Id Al-Hilali. Antum perhatikan kalimat ini. Asy-Syaikh Muhammad, jauhnya dia dari Salim, lah di Urdun dengan di Madinah, lebih mengerti tentang Salim itu siapa dibanding kita dekat dengan salim? Kata Ali Abdul Hamid, lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menimpali, "Ainam, saya menjauh dari dia karena agama, sementara kalian menjauh darinya karena persoalan dunia." Syaitan jauh perbedaan antara keduanya. Saya, kata Syekh Muhammad bin Hadi, sahibnya, menjauhi salim karena persoalan agama, sementara kalian menjauhi salim karena persoalan dunia. Jauh perbedaannya, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Ngeri barakallah fikum persoalan fitnatud dunia yang telah mengobak, yang telah mengobok-obok barakallahu fikum mereka-mereka yang tadi kita anggap ulama, hancur lebur rahimani wa rahimakumullah wal iyadu billah, kita lebih menakutkan dan mengerikan hafizani wa hafizakumullah. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Lalika'i sampai sanadnya ke Abu Aliyah rahimahullahu taala, qala Abu Aliyah, "Ma adri ayyul ghanimaini a'zham alayya a'zham." Saya tidak tahu ghanimah, anugerah yang mana dari dua anugerah yang lebih besar pada diriku. Saya tidak tahu mana dari dua anugerah ini yang lebih besar buat diriku. Mana duanya? Id akhrajani Allahu minasyirki ilal Islam. Pertama, anugerah di saat Allahu Jalla wa Ala mengeluarkan aku dari kesyirikan menuju Islam. Atau asamani fil islami ayyakuna li fihi hawa. Anugerah yang kedua adalah Allah melindungi dan menjagaku di dalam Islam ini untuk kemudian bermain hawa nafsuku padanya. Saya tidak tahu pemberian mana yang lebih menguntungkan, yang lebih besar dari dua nikmat ini, kata beliau. Allah keluarkan aku dari kesyirikan menuju Islam, atau Allah lindungi dan selamatkan aku di dalam Islam ini dari hawa nafsu. Maknanya bahwa kedua-duanya adalah anugerah yang besar dari sisi Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan beliau dari hawa nafsu di dalam Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Fabarakallahu fikum. Farawal Imam Al-Lalika'i bisanadihi ila Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Umar mengatakan, "Ma farihtu fil islami bi syai'in ashaddu farhan." Saya tidak bergembira senang di dalam Islam ini yang lebih tinggi, yang lebih keras kesenangan dan kegembiraan. Anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Kata beliau bahwa tidak ada yang paling menyenangkan diriku di dalam Islam ini di saat hatiku itu terbebaskan dari masuknya hawa nafsu. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu saya tutup barakallahu fikum pembahasan ini dengan suar bentuk-bentuk hawa nafsu barakallahu fikum, perbuatan hawa nafsu di dalam hidup kita ini. Lalil hasr, bukan untuk membatasi, namun mengambil beberapa contoh hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Falidzalika, bahwa perlu diingat, hawa nafsu itu la dhabitalah, tidak punya dhabit. Apa sih definisinya? Namun hawa nafsu itu memiliki tujuan untuk menolak kebenaran dan memusuhi ahli kebenaran. Dari berbagai suar, bentuk-bentuknya, barakallahu fikum, pertama, al-i'timaju ala qawli alimim ma au da'iyatim ma wattiba'uhu walau khalafa ad-dalil. Yang pertama, yaitu al-i'timad, menyandarkan diri, perilaku ucapan, kepada ucapan seorang alim atau seorang da'i yang menyelisihi, barakallahu fikum, nas padanya. Menyelisihi al-haq. Engkau menyandarkan perilaku, keputusanmu, langkahmu, gerak-gerikmu, menyandarkan kepada bimbingan seseorang, baik dia seorang alim atau seorang da'i, yang bimbingan dan ucapannya ini menyelisihi nas. Maka sikap kita i'timad, menyandarkan diri lalu mengikuti perbuatan yang salah itu, ini merupakan perbuatan al-hawa. Satu. Kedua, syirmanun nasi ammah wa atba'ihi al-khassah lisima'i kalami alimin min ulama'i sunnati salafi, melarang orang terlebih khusus pengikutnya untuk mendengar ucapan alim salafi. Ya, saya menyebutkan ini karena ini yang disebutkan di dalam, ya, contoh-contoh, barakallahu fikum. Melarang orang atau para pengikutnya untuk mendengar bimbingan alim salafi, atau melarang untuk membaca tulisan-tulisannya, atau melarang untuk menebar karya-karyanya. Ini termasuk perbuatan hawa nafsu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menghalangi, barakallahu fikum, orang-orang atau para pengikutnya untuk mendengarkan bimbingan alim, alimin salafiyin, lalu kemudian melarang untuk membaca tulisan-tulisannya, atau yuhawilu, berusaha untuk menghadang penyebaran, barakallahu fikum, karya-karya, tulisan dan bimbingannya. Ini adalah gambaran permainan hawa nafsu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, adamul qabul, tidak menerima kritikan dari seorang alim bila mengenai orang yang mu'azzam indahu. Tidak menerima kritikan seorang alim sunni salafi, tentunya yang dibangun di atas hujjah. Tidak menerima, apalagi kritikan itu mengenai, barakallahu fikum, orang yang diagungkan, yang dihormati, yang diangkat, yang dituankan, dan yang semisalnya. Wazid ala dhalik, tambah lagi, barakallahu fikum, lalu kemudian ta'an, menuduh bahwa usaha arrat, kritikan terhadap seseorang itu dianggap min babil hasadi, menganggap bahwa ini merupakan bentuk hasad pada orang itu. Menganggap bahwa ini adalah sikap hasad, tidak menganggap bahwa itu merupakan nusratan lil Islam, sebagai bantuan pembelaan terhadap Islam, dan nushan lil muslimin, dan nasihat kepada kaum muslimin. Tidak dianggap bahwa kritikan dan bantahan itu dianggapnya min babil hasadi, dimasukkan di dalam bab al-hasad. Ya ikhwan wallah, barakallahu fikum, di daerah kita, kita mendengar ketika kita berbicara tentang bahaya Jum'iyah Ihya'ut Turats, ماذا قالوا؟ قالوا dia berbicara demikian karena enggak dapat bagian. Berarti apa? Enggak dapat bagian berarti apa? Terus marah. Ya. Hasad kan? Karena enggak dapat bagian aja. Rahimani wa rahimakumullah, fanduru barakallahu fikum. Ya. Apa yang menimpa kita sekarang ini? Dari grup MLM. Sesungguhnya ini merupakan permainan hawa nafsu. Fantabihu rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu ini akan terus menjalar. Dan mengenai siapa yang barakallahu fikum, yang dimaukan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Tashwih suwaril ulama'i. Mengkaburkan kedudukan para ulama'. Mencela, mencercanya barakallahu fikum. Menuding dan menuduh mutajaddid, ulu, dan yang semisalnya. Maka ini permainan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari keinginan hawa nafsu. Kalau sekiranya datang, Allah Jalla wa'ala membantu kita dengan kekuatan untuk bisa melawannya dan bisa menyingkirkannya. Fa'lamu rahimakumullah, dan tiadalah kita memiliki kekuatan untuk kemudian melawan hawa nafsu kalau kita berada pada jalan yang salah, jalan yang keliru, berada dalam penyimpangan dan penyelisihan. Kita tidak punya kekuatan. Dari mana kita akan punya kekuatan? Sementara dengan kekeliruan dan kesalahan, kita memberikan kekuatan bagi musuh-musuh Allah Jalla Subhanahu dan musuh kaum mukminin dari kalangan syayatin. Bagaimana kita memiliki kekuatan untuk kemudian barakallahu fikum kita bisa mengalahkannya, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka kita bersanjata dengan cepat-cepat kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Dan saya tutup barakallahu fikum nasihat saya ini dengan cerita dan fatwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di saat fitnahnya Ibnu Ash'ath rahimani wa rahimakumullah, ketika Hajjaj Ibnu Yusuf hafidhani wa hafidhakumullah dengan kezalimannya rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibnu Ash'ath ingin keluar memberontak, maka datanglah kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri tiga tokoh. Saya lupa namanya, tiga tokohnya barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, termasuk orang-orang tidak setara kedudukannya dengan Imam Al-Hasanul Basri. Karena Imam Al-Hasanul Basri maula minal mawali, tapi beliau terdongkrak kemuliaannya disebabkan karena ilmu dan amalnya. Di masa fitnah Ibnu Ash'ath, datanglah tiga orang ini mengeluh, menunggu fatwa Al-Hasanul Basri. Qalu, ya Imam, bahwa Hajjaj Ibnu Yusuf Sabkuddima disebutkan, ya, bahwa dia adalah telah melampaui batas, menghalalkan yang haram, menghancurkan kehormatan, disebutkan sekian kejahatan-kejahatan dari Hajjaj ibn Yusuf. Dengarkan ucapan Al-Imam Al-Hasanul Basri ketika mereka mengatakan, bolehkah kita keluar memberontaknya? Kata Imam Al-Hasanul Basri, ara, saya berpendapat untuk kalian jangan keluar memberontak. Allahu Akbar. Dengarkan bimbingan beliau setelahnya. Jika Hajjaj bin Yusuf dengan kezaliman ini merupakan bentuk azab dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka azabnya Allah tidak mungkin akan dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Subhanallah. Kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, kalau Yusuf dengan Hajjaj bin Yusuf dengan kezalimannya ini merupakan hukuman dari Allah Jalla Subhanah, maka kalian tidak mungkin akan mengalahkan hukuman Allah dengan pedang-pedang kalian. Kalian kembali bertaubat kepada Allah. Kalian bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Dan kalau itu merupakan ibtilaun, kalau ini merupakan ujian dari Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang harus kita miliki kecuali as-sabru, kecuali sabar untuk menghadapi ujian dan cobaan. Kata Imam Al-Hasanul Basri, kalau itu merupakan ujian dan cobaan, maka tidak ada kewajiban kecuali bersabar. Kata Imam Al-Hasanul Basri, keluarlah tiga dan temannya yang lain dari majlisnya Al-Imam Al-Hasanul Basri sambil mengatakan, apakah kita akan mengikuti fatwa hadal ijl? Ijl itu adalah untuk menyebutkan sesuatu yang rendahan. Apa kita ikut kepada fatwa ijl ini? Ya, perendahan terhadap Imam Al-Hasanul Basri hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka tatkala dia ikut bersama barisan Ibnu Ash'ath, ketiga orang ini terbunuh di medan laga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ucapan Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kalau ternyata kita menjumpai dalam perjalanan memikul amanat dakwah kepada Allah Jalla Subhanah tidak seperti yang kita inginkan, ternyata mendapatkan ujian yang dahsyat, ingat bahwa jangan-jangan karena ini kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan, bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu merupakan sebuah ujian dan cobaan, tiada yang anda miliki ayuhad da'i ilallah kecuali bersabar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat wa talabatul ilm barakallahu fikum dengan nasihat ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.